Pak Dibio, selamat siang. Selamat siang, Bu Dona. Komentar Anda apa ya, nih, Pak? Kami begini ya, Bu ya. Sebaiknya KPK transparan terhadap DPR dalam hal ini, sekalian disidangkan di depannya DPR. Jangan KPK sidang sendiri, gitu. Jadi seolah-olah KPK jalan sendiri, DPR jalan sendiri. Maka timbul semacam persaingan antar lembaga atau institusi negara, yang mana kedua-duanya kan mau menertibkan negara. Dalam hal ini orang-orangnya. Nah, kalau dia sendiri mengadakan suatu klik-klik politik sehingga terjadi semacam pertikaian antar dua lembaga, ya bagaimana bisa menertibkan orang anggota DPR yang korupsi? Saya rasa nggak hanya Pak Budian Royan, hampir 50% anggota DPR itu korupsi, mungkin 75% gitu loh, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dibio, komentar Anda. Selanjutnya Pak Yudi, halo. Iya. Ya, komentar Anda Pak, silakan. Ya, komentar ini. Ya saya heran juga itu KPK. Kan KPK kita kenal sebagai yang begitu berani, yang mengungkap bisa menyeret ke para koruptor. Tapi ketika masalah transparan ini yang penting begini, tertutup ya acara ini. Jadi saya kira jadi pelajaran buat KPK ke depan untuk lebih transparan. Ya. Itu aja kepada saya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Ya, kembali terhubung dengan Anda Pak Marco, selamat siang. Iya. Ya seharusnya KPK tidak boleh, nggak boleh mau nurutin kemauan DPR gitu loh. Jadi kalau sekarang dia mau ngikutin kemauan DPR untuk rapat tertutup, ya otomatis kita kedepannya akan meragukan kredibilitas dari KPK itu sendiri juga akhirnya. Ya mungkin kehebatan KPK pada awal awal itu hanya sekedar ya mungkin promosi juga, yang pada akhirnya juga timbul negosiasi baru lagi. Jadi ya sebaiknya KPK ya hindarin rapat tertutup dengan DPR yang udah boleh dibilang sarang penyamun semua di situ. Saya pikir itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Marco. Selamat siang untuk Anda.